Diperbolehkan bagi seorang musafir yang gugur untuk menggabung dua sholat. Selain musafir juga ada yang boleh menggabung antara dua sholat, yaitu siapa? Al-Marid Al-Aqal, walaupun bukan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi Qaul Qawi pendapat yang kuat, orang yang sakit boleh menjamak sholat. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi itu pendapat yang kuat. Begitu juga boleh seorang menjamak ya, kalau ada uzur al-matar, ada uzur hujan. Jadi tiga sebab seseorang boleh menjamak antara dua sholat. Imma safar, wa imma matar, wa imal marad. Dan selain tiga sebab ini, berarti tidak boleh seseorang menjamak antara dua sholat. Menjamak baina sholatain min ghairi uzur, faqad ata baban min abwabil kabair. Barang siapa yang menjamak antara dua sholat tanpa di situ ada uzur, berarti dia sudah membuka pintu salah satu daripada dosa besar. Jadi hanya tiga sebab. Tiga sebab ini yang membolehkan seseorang menjamak antara dua sholat, yang artinya tanpa dua sebab ini berarti hukumnya tidak boleh menjamak antara dua sholat. Termasuk dengan alasan misalnya macet di jalan. Ya, kadang-kadang ada pertanyaan, ya Ustadz, anak ini di kota besar, di Jakarta kadang-kadang sering macet. Ya, mau dijamak karena sebab kalau tidak dijamak bisa jadi nanti di jalan tidak sempat untuk melaksanakan sholat. Tetap hukumnya kita katakan tidak boleh menjamak antara dua sholat. Dengan uzur nikah pun juga tidak boleh. Dalam muktamad ini, Ustadz, anak ini pengantin baru, boleh tidak untuk menjamak antara dua sholat? Yang muktamad kita juga katakan tidak boleh menjamak dua sholat karena sebab uzur zafaf atau dengan alasan sibuk dengan pengantin baru. Wahakadza kadzalik uzur-uzur yang lain. Bahkan walaupun itu adalah uzur perang sekalipun, karena perang tetap kita katakan tidak boleh seseorang menjamak dua sholat. Jadi walaupun uzurnya uzur perang. Jadi hanya yang membolehkan untuk menjamak dua sholat itu hanya tiga hal tadi, yaitu safar, matar, wal marad. Marad itu pun masih ada perbedaan pendapat antara ulama. Dua hal, matar dan safar, tidak ada perbedaan di antara ulama. Nah, sekarang di sini disebutkan bahwasanya seseorang yang musafir boleh menjamak antara dua sholat. Yang penting dia safarnya safar tawil, ya. Safarnya safar yang jauh. Ya, kalau dia safarnya safar tawil, boleh menjamak antara asren, jamul asren, yaitu sholat apa? Duhur wal asar, min babit taglib. Ini dinamakan min babit taglib. Ya, dua hal disebut dengan nama salah satunya, li taglib. Ya, ini jamul asren, maksudnya duhur wal asar, wal maghriben, maghrib dan isya. Ya, sawa'un kanata tamaten, baik dua sholat yang digabung dalam satu waktu itu tamaten, dua-duanya dilaksanakan dengan rokaat yang sempurna, dalam arti tidak gosor, maksudnya 4-4 rokaat, atau kalau maghrib 3 dengan isya 4 rokaat, tidak dikurangi jumlah rokaatnya, boleh. Ya, au maksuraten, ataupun dua-duanya digosor. Dua-duanya digosor selain maghrib tentunya. Au ihdahuma tama wal ukhra maksura, atau yang satu digosor yang satu tidak. Bebas. Ya, bukan berarti kalau misalnya menggosor salat berarti harus menjamak. Tidak boleh seseorang menggosor salat tidak harus menjamak. Jadi sholat duhur di waktunya, sholat asar di waktunya, dan setiap masing-masing melaksanakannya dengan gosor. Dua rakaat, dua rakaat. Sholat duhur, dua rakaat. Sholat asarnya dua rakaat di waktunya masing-masing. Boleh. Ya, tidak harus kalau qasar berarti harus jamak. Dan juga sebaliknya, tidak harus kalau jamak itu qasar. Boleh jamak tanpa qasar. Duhur dengan asar, jamak takdim, tapi 4 rakaat boleh. Ya, walaupun tahir juga boleh. Ataupun salah satunya qasar, satunya tidak qasar, boleh juga. Duhur dengan asar, duhurnya 2 rakaat, asarnya 4 rakaat dalam satu waktu, boleh? Ya, boleh. Atau sebaliknya, duhurnya ya 4 rakaat, asarnya 2. Boleh. Ya, juga demikian maghrib dengan isya. Ya, semuanya ini dikatakan boleh digosor, boleh di, juga disempurnakan, boleh salah satunya sempurna, boleh salah satunya gosor. Wa fil bujairimi. Wa indal malikiyah yajuzul jama' fi safar al-qasir. Dan dikatakan dalam kitab Al-Bujairimi bahasanya menurut mazhab Al-Malikiyah, mazhab Imam Malik, bahasanya boleh jama' antara 2 sholat, baik itu takdim ataupun ta'akhir, di safar al-qasir, dalam safar yang pendek. Yang penting safar. Yang artinya safar itu apa? Keluar dari batas kota. Ketika seseorang keluar dari batas kota sudah dianggap musafir. Nanti kalau jaraknya dia keluar dari batas kota dan dihitung dari batas kota untuk menghitungnya, bukan dari rumahnya dia, bukan. Tapi dari batas kota dihitung tujuannya dengan batas kota tersebut lebih daripada 86 kilo atau 84 kilo, dia berarti dihukumi safarnya safar qasir. Kalau tidak sampai berarti safarnya safar qasir. Tapi tetap dia dianggap musafir. Ada rukhsah yang boleh walaupun safarnya safar qasir. Boleh meninggalkan sholat Jumat walaupun safar qasir, ya kan? Boleh juga apa lagi? Boleh juga melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan tanpa rukuk, tanpa sujud, bahkan tanpa menghadap kiblat. Semuanya itu ma'zur, semuanya dimaafkan. Ya, dengan syarat cuma sholatnya sholat sunnah. Ya, dan itu pun kalau dia musafir, walaupun safarnya safar qasir, boleh dia lakukan. Dan juga rukhsah-rukhsah yang lain. Ya, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya jama' ini sama dengan qasar, tidak boleh dilaksanakan kecuali kalau safarnya safar tawil. Jadi kalau misalnya mau yang lebih baik, mau yang lebih hati-hati, sebenarnya lebih baik kalau safarnya safar qasir, jangan jama'. Ya, kecuali dalam keadaan mungkin mendesak, atau mungkin takut nanti kalau misalnya tidak jama', takut tidak ada tempat untuk sholat, atau susah mencari tempat untuk sholat, dan seterusnya. Baru kita katakan boleh dia mengambil pendapat, yang itu juga pendapat sebenarnya pendapat yang kuat, untuk menjama' antara 2 sholat, walaupun jaraknya belum sampai safarnya safar tawil. Bagaimana sebutkan sini? Itu mazhab Malikiyah ya. Wa amma indana fala jam'a fi qasir. Sedangkan menurut kita mazhab Imam Syafi'i, maka tidak boleh menjamah dalam safar yang qasir, dalam safar yang pendek. Wa jam'uhu sallallahu alaihi fi Arafah wa Muzdalifah li'annahu kana mustadiman fi safarihi tawil. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi menjamah antara 2 salat? Ketika Rasul sallallahu alaihi haji, ketika Rasul di Arafah menjamah 2 salat, ketika Rasul sallallahu alaihi juga di Muzdalifah menjama' antara 2 sholat, di Arafah menjama' 2 sholat antara duhur dengan asar. Begitu juga di Muzdalifah menjama' antara 2 sholat antara maghrib dengan isya. Padahal jarak dari Mekah ke Arafah tidak sampai masafah qasir. Masafahnya masafah qasir. Ya, apa juga ke Muzdalifah tidak sampai masafah qasir, tapi Rasul menjama'. Jawabannya apa? Hah? Kenapa Rasulullah SAW ketika pergi ke Arafah menjamak antara 2 sholat? Padahal jarak antara Mekah dengan Arafah tidak sampai masafah qasir. Dan kita katakan yang mu'tamad tidak boleh jamak kalau safarnya safar qasir. Berarti jawabannya? Nah, kemarin sudah disebutkan itu. Jawabannya apa? Ini yang dijadikan sebagai sebab oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya Nabi itu jama' ketika itu karena Nabi haji. Jadi sebab boleh jama' itu karena haji. Siapapun yang haji, walaupun dari Mekah, jaraknya ke Arafah tidak sampai masafah qasir. karena dia haji boleh jamak, boleh juga jamak di Muzdalifah. Jamak bukan qasar ya. Ini yang diambil pendapat oleh Imam Abu Pak Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya, tidak boleh jamak itu tetap tidak ada sebagaimana kita sebutkan, tidak ada sebab yang lain, hanya tiga, safar dan juga matar, begitu juga marad ala qal. Ya, maka kita katakan mazhab Imam Syafi'i mengatakan Imam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu jamak bukan karena nusuk, bukan karena haji, tapi karena safar. Loh kok bisa karena safar, kan jaraknya dari Mekah ke Arafah tidak sampai. Maka kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Mekah dari Madinah tentunya tidak sampai 4 hari tinggal di Mekah. Jadi datang ke Mekah belum 4 hari langsung pergi ke Madinah. Pergi ke Arafah. Baru datang pergi balik lagi ke Madinah. Dari Madinah datang ke Mekah tidak sampai 4 hari pergi ke Arafah. Berarti artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam safarnya belum putus, dilanjut. Jadi jaraknya bukan dianggap dari Mekah, tapi jaraknya dianggap dari Madinah. Karena belum 4 hari tinggal di Mekah. Kecuali kalau sudah tinggal di Mekah 4 hari tanpa keluar, kemudian ketika waktunya Arafah, Nabi keluar ke Arafah, baru di saat itu kita katakan tidak boleh jamak, apalagi ke qasar. Ini mazhab Syafi'i jawabannya. Ya, makanya mungkin sebutkan sini. Jam'uhu sallallahu alaihi wasallam fi Arafah wa Muzdalifah li'annahu kana mustadiman fi safarihi tawil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan safarnya dia yang tawil, bukan memulai safar yang baru dari Mekah, tapi meneruskan. Nah, Islam yukim, karena Rasul tidak bermukim qablahuma, sebelum keduanya, sebelum apa? Sebelum Arafah dan Muzdalifah. Wala ba'dahuma, dan juga bahkan setelahnya arba'ata ayyam, tidak mukim di Mekah 4 hari berturut-turut. Fal jama' hina idzin li safar. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i jamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab sah. Fa'indal Imam Abi Hanifah lin nusuk, jamaknya ketika itu dianggap sebabnya karena sebab nusuk, yaitu karena sebab haji. Marhaban fi qaidah. Faedah kedua. Fil qadim, dalam mazhab yang qadim, mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab yang jadid, ada mazhab yang qadim. Apa itu mazhab yang jadid, apa yang mazhab yang qadim? Mazhab yang jadid yaitu apa yang ditulis, apa yang dikarang, apa yang difatwakan, apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masuk Mesir, ya. Ketika Imam Syafi'i masuk Mesir, disitulah Imam Syafi'i lebih ya, banyak mendengar hadis-hadis yang belum pernah didengar sebelumnya. Dan Imam Syafi'i punya kaidah, idza sahal hadis bahwa madhabi, kalau hadis betul-betul itu sahih maka itulah madhabku. Jadi setelah setelah Nabi SAW mendengar sabda-sabda Rasul yang baru, maka di situ menuntut untuk merubah sebagian aja masalah, sebagian masalah yang dirubah dengan patokan, dengan dasar hadis-hadis yang baru di dengar oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu mazhab Imam Syafi'i yang benar-benar dianggap mazhab beliau adalah mazhab yang ada di Mesir. Sedangkan yang belum masuk Mesir, Imam Syafi'i kecil ya di Mekah Al-Mukarramah. Umur 2 tahun sudah di Mekah. Di situ belajar bahasa, belajar fasoha, belajar balagha. Umur 7 tahun belajar ke Madinah bersama Imam Malik ya, sampai 15 tahun menjadi mufti. Kemudian ya, setelah dewasa ya, Imam Syafi'i termasuk sempat berdakwah dan belajar, sempat belajar di Irak, belajar di situ dengan Syekh Muhammad bin Hasan, murid, termasuk murid yang berjasa dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, murid yang besar, muridnya Imam Abu Hanifah II, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Ya, belajar, sempat belajar dengan Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i ini di Irak. Ya, bertahun-tahun di situ dia belajar. Dengan guru-guru yang lain juga tentunya. Kemudian ya, dia balik ke Madinah, sempat juga kemudian masuk Yaman, bertahun-tahun menjadi qadhi di situ, balik lagi, kembali lagi ke Yaman, terakhir baru ke Mesir. Dan di situ sampai akhir hayatnya beliau meninggal di Mesir. Sampai sekarang ada di Mesir, Kahirah. Ya, makam Imam Syafi'i masyaallah makmur, ramai dengan peziarah. Dan disitulah Imam Syafi'i, di Mesirlah Imam Syafi'i membuat mazhab al-jadid. Jadi yang dianggap mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab Imam Syafi'i yang jadid. Mazhab Imam Syafi'i al-qadim sudah bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Sudah tidak disandarkan kepada Imam, kecuali beberapa masalah. Berapa? 18-14 masalah itu diambil oleh ashab Imam Syafi'i sebagai pendapat yang muktamad, walaupun bukan mazhab yang qadim, berbeda dengan mazhab qadim. Kenapa? Karena berdasarkan hadis-hadis yang mungkin Imam Syafi'i tidak mendengar hadis-hadis tersebut. Nah, termasuk yang ma'ruf adalah waktu maghrib. Karena waktu maghrib kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang qadim hanya sekedar untuk melaksanakan sholat 5 rakaat saja. Sholat 5 rakaat dan untuk sekedar melaksanakan wudu, toharoh dan memakai pakaian. Setelah itu dianggap selesai waktu sholat maghrib. Jadi ketika azan tenggelam matahari, ya azan maghrib, nanti langsung harus wudu, pakai pakaian, rapikan, kemudian sholat maghrib dan kemudian ba'diyah. Setelah itu salam, berarti dianggap selesai. Berarti kalau minum sahih dulu atau apa, dianggap keluar waktu sholat maghrib. Itu mazhab yang qadim apa jadid? Mazhab qadim apa jadid? Itu mazhab yang jadid. Mazhab yang jadid. Ya. Yang qadim terus sampai masuk waktu sholat isya, tapi dianggap sebagai yang muktamad walaupun qadim. Ini salah satu contoh di antara masalah-masalah yang dianggap muktamad walaupun itu adalah mazhab yang qadim, ya. Jadi mazhab yang jadid susah kalau kita ingin ikuti mazhab yang jadid. Jadi harus adzan maghrib langsung, taharah, sholat maghrib langsung. Ya, hanya cuma punya waktu untuk taharah dan pakai pakaian, langsung sholat. Kalau tidak, ya berarti kita dianggap sholat di luar waktunya. Berarti antara maghrib dengan isya ada jarak. Setelah waktu yang sekedar untuk melaksanakan hal tersebut selesai, bukan berarti waktu sholat isya masuk, enggak. Sholat isya tetap tidak berubah, tetap seperti biasa, seperti yang kita kenal. Tapi sholat maghrib dianggap keluar waktunya, berarti ada jarak di situ. Ya, mungkin setengah jam, 40 menit jaraknya, baru kemudian masuk waktu sholat isya. Itu mazhab yang jadi. Tapi yang dianggap muktamad oleh ashab Imam Syafi'i adalah mazhab yang qadhi, berdasarkan hadis-hadis yang mungkin Imam Syafi'i tidak mendengar. Oleh karena itu termasuk salah satu sebab perbedaan pendapat antara mazhab dengan mazhab yang lain, ulama dengan ulama yang lain, karena perbedaan hadis yang mereka dengar, yang sampai kepada mereka. Jadi ulama ini mendengar hadis ini yang tidak didengar oleh ulama lain. Sahibul mazhab ini mendengar hadis yang tidak didengar oleh sahibul mazhab yang lain. Sehingga terjadi perbedaan dalam menentukan hukum. Salah satu sebabnya. Nah, disebutkan sini fil qadim indana. Yajuzul jama' fi safar basir. Menurut mazhab yang qadim, dan kebanyakan mazhab qadim itu lebih banyak mirip dengan mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Kenapa? Karena gurunya Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Nah, oleh karena itu seperti di sini ini termasuk mazhab Imam Syafi'i yang qadim membolehkan jamak dalam safar yang gosir. Dan itu adalah muktamad dalam mazhab Imam Malik. Wahtarahu ba'duhum. Dan pendapat ini dipilih oleh sebagian oleh mereka. Wahwa qawlul malikiyah. Sebagian daripada mereka maksudnya adalah qawlul ba'duhum, ini ba'dul ulama as-syafi'iyah, ya. Dipilih oleh sebagian oleh ulama syafi'iyah. Termasuk juga Imam Nawawi. Wahtarahu hamdun wa Yahya an-Nawawi. Oh, tapi itulah jamak lil marad. Sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Wa waqalul Malikiyah, dan itu pendapat mazhab Imam Malik. Lakinnahum khassu jawazal jama' bi safarit ba'd. Tapi Imam Malik, ulama Malikiyah, mengatakan boleh jama' dalam safar yang gosir itu kalau safarnya safar darat, bukan safar laut. Ketiga, nah ini sebutkan di sini. Siapa aja pendapat ulama Imam Syafi'i, yang membolehkan jama' dalam safar gosir, bukan safar? Lana qaulun, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ada pendapat bijawazi jama' fi safar gosir. Ikhtarahu al-Bandaniji, yang dipilih salah satu ulama Imam Syafi'i yang bernama Bandaniji. Ya, kasih harokat itu ya, Bandaniji. Kadang-kadang orang susah mau bacanya. Ya, Bandaniji nisbah kepada kotanya, kepada daerahnya. Ya, Bandanijen, daerah atau kota di Irak. Ya, dekat dengan Basra, ya, Baghdad, dekat dengan Baghdad di situ. Jadi dinisbahkan kepada daerahnya, kotanya, Bandaniji. Nah, termasuk ulama Syafi'iyah yang berpendapat boleh menjamak sholat walaupun safarnya qasir adalah al-imam Bandaniji. Wa zahirul hadis jawaduhu walau fi hadar. Dan zahirnya hadis, lafaz hadis menuntut atau menunjukkan bahwasanya boleh menjamak antara dua sholat walau fi hadar, bahkan walaupun fi hadar, walaupun bukan safar, walaupun di kota. Zahirnya hadis. Ya, tapi kemudian ditakwil oleh ulama. Kama fi syarah Muslim. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab syarahnya Imam Muslim. Kita tahu ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Kumpulan hadis-hadis yang semuanya adalah sahih. Ya, termasuk yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis adalah dua kitab ini. Ini kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Muttafaqun alaih berarti muttafaq alaih bainal Bukhari wa Muslim. Ya, makanya ashahul kitab ba'dal Quran ba'da kitabillah adalah Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Quran adalah kitab Sahihul Bukhari. Karena kitab kalam yang paling sahih tentunya kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalam Nabi Muhammad tertulis tertera di dalam kitab yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Derajatnya lebih tinggi Sahih Bukhari karena syaratnya untuk diterima hadis tersebut lebih ketat daripada Imam Sahih Muslim, kemudian disarah oleh ulama. Salah satu yang mensarah kitab Sahih Muslim adalah Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi, bagus itu kitabnya. Ya, Ustaz punya luas, penjelasannya luas. Kalau kalian ingin murojaah hadis ini, syarahnya, maknanya, faedahnya apa, ya, itu Sahih Muslim karangannya Imam Nawawi. Ini kitab jamil. Nah, disebutkan juga wahakal Khattabi an Ibni Ishaq jawazahu fil hadar lil hajah. Imam Khattabi menukil daripada Imam Ibn Ishaq bahwasanya boleh menjamak antara dua sholat fil hadar di saat orang itu di kota, bukan dalam keadaan safar, lil hajah, jika ada hajah, jika ada keperluan, jika ada sebab. Ini pendapat Imam Ibn Ishaq. Wa illam yakun khaufun, walaupun tidak ada rasa ketakutan di situ. Wala mataron, walaupun tidak ada. Wala maradun, begitu juga walaupun tidak ada. Wabihi qala Ibn Mun. Jadi boleh kalau ada hajat. Ini pendapat ya. Walaupun ini bukan mazhab yang keempat. Bukan mazhab Syafi'i, wala Maliki, wala Abu Hanifah. Abu Hanifah malah tidak ada jama' kan. Abu Hanifah jama' hanya ada di haji aja kan. Ya, selain Abu Hanifah masih ada jama', tapi hanya sebab tertentu. Jadi kalau tidak ada sebab tidak boleh. Di sini boleh kalau ada hajat. Jadi, misalnya hadir walimah, sibuk dengan hadir resepsi perempuan kadang-kadang. Kayaknya termasuk Habib Abdullah Haddad menyuruh putri-putrinya untuk menjamak dua sholat ketika mereka hadir dalam acara tertentu. Ya, ini pendapat daripada Al-Imam Ibn Munzir, Imam Ibn Ishaq. Ya, yang penting ada hajat. Dan satu syarat lagi, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan nanti ada hajat, jamaah. Ada hajat lagi, jamaah. Itu kebiasaan berarti. Jadi kadang-kadang suatu waktu ada hajat, jamaah. Walaupun di kota. Itu pun keluar dari mazhab yang empat. Bolehkah diambil dan diamalkan keluar dari mazhab yang empat untuk diri sendiri? Boleh. Wajadat taqlidun li ghairil arba'ah fi haqqi nafsihi wa fi hadha sa'ah. Dan boleh seseorang taqlid li ghairil arba'ah, boleh dia mengambil pendapat mazhab yang atau pendapat ulama yang keluar dari mazhab yang empat fi haqqi nafsihi, tapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk difatwakan, bukan untuk diberitahu, bukan untuk disebarkan. Ya, wa fi hadha sa'ah, dan dalam masalah ini ada keringanan bagi mereka yang mau mengamalkannya. Ya, tapi untuk diri sendiri suatu waktu. Kita baca di ta'liq itu. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safar. Disebutkan dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu. Kita cermati lafaz hadis di sini. Rasul sholat duhur dan asar jami'an, artinya digabung. Jami'an maksudnya digabung, jama'. Wal maghrib wal isya jami'an, dan ketika sholat maghrib dan juga isya digabung juga dalam satu waktu. Fi ghairi khaufin, tanpa ada takut, tidak ada perang, artinya tidak ada kebakaran, tidak ada perampokan dan seterusnya, tidak ada rasa takut, aman-aman aja, keadaan aman. Wala safar, dan Rasul ketika itu bukan juga dalam perjalanan, tapi Rasul menjamak duhur dan asar, menjamak maghrib dan isya. Tidak ada safar, tidak ada khauf. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang berarti sahih, berarti harus kita terima. Qala Nawawi fi syarhi. Imam Nawawi menyebutkan dalam syarahnya, syarah Muslim. Wa hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lam yujmi'u ala tarkil amal bih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tersebut, mereka para ulama tidak sepakat untuk meninggalkan mengamalkan hadis tersebut. Jadi artinya hadis itu bukan berarti ditolak oleh ulama. Mereka tidak sepakat untuk menolak hadis tersebut. Tetap mereka menerima hadis itu karena memang hadis itu sebenarnya memang hakikatnya hadis yang sahih. Harus kita terima. Gimana ini caranya? Harus ada ta'wil. Ya. Nah, caranya ditakwil. Di sini balahum aqwal minhum man ta'awwalahu, di antara mereka para ulama ada yang mentakwilinya, ala annahu jama'a bi uzil mator, itu Nabi jama' karena ada hujan. Maghrib, duhur, asar jama', padahal di kota tidak ada safar, tidak ada khauf. Oh, berarti karena mator, dan sebagian oh itu bukan sebab mator, dan kita katakan salah satu sebab jama' adalah mator. Wa hadza masyhur an jama'ah min al-kibar al-mutaqaddimin, dan ini takwil banyak diambil daripada ulama yang besar-besar mutaqaddimin yang terdahulu. Wa huwa dha'ifun, siapa yang mengatakan? Wa huwa dha'ifun, Imam Nawawi. Imam Nawawi ahli hadis juga. Imam Nawawi mengatakan wa huwa dha'ifun, takwil tersebut dianggap lemah bir riwayah al-ukhra, dengan adanya riwayat yang lain. Kenapa riwayat yang lain yang juga riwayat yang sahih? Di riwayat yang lain min ghairi khaufin wala matar, disebutkan juga tidak ada hujan. Jadi tidak ada khauf, tidak ada safar, tidak ada hujan. Wa minhum man ta'awwalahu ala annahu kana fi ghaimin. Sebagian di antara mereka ada yang mentakwili bahwasanya ketika itu Nabi sebenarnya sholat dalam keadaan fi ghaimin, dalam keadaan ada awan yang menutupi matahari sehingga tidak terlihat matahari itu, tidak terlihat sehingga menjadikan istibah. Jadi tidak pasti sholat duhur waktunya sudah masuk atau bahkan sudah keluar. Nah, ketika Nabi SAW sholat dan dalam keadaan di situ banyak awan, sholat duhur suman kasafal ghaib, tahu-tahu awan itu menjadi terang, sudah tidak ada lagi awan dan terlihat matahari. Ketika bana wa bana, dan ketika menjadi jelas matahari terlihat, bana ana waqtul asar dakhal, ternyata ketahuan kalau waktu asar sudah masuk. Jadi setelah selesai sholat duhur melihat ke atas awan sudah tidak ada, ternyata waktu asar sudah masuk. Berarti Nabi sholat ketika itu dalam keadaan atau mungkin minimal di akhir waktu, atau bisa jadi malah sudah masuk waktu asar, tapi Nabi tidak tahu. tahu karena tertutup awan. Kemudian Nabi langsung sholat apa itu? Terlihat seakan-akan Nabi jamak, padahal kan tidak jamak. Tidak ada khauf, tidak ada matar, tidak ada safar. Seakan-akan terlihat jamak. Ini sebagian takwilnya ulama. Ya, takwil sebagian ulama mentakwil ini seperti ini. Fasholaha, kemudian melaksanakan sholat duhur, sholat asar. Wahada idun batil. Tapi Imam Ali mengatakan ini pendapat atau ini takwil juga dianggap takwil yang salah. Kenapa? Li'annahu wa in kana fihi adna ihtimal fi dhuhur wal asar. Walaupun takwil itu bisa kemungkinan terjadi, bisa masuk, bisa diterima dalam sholat duhur dan sholat asar, kan bisa mungkin aja terjadi kan? Walaupun sebenarnya adna ihtimal mungkin. Hanya kemungkinannya itu kecil, bukan kemungkinan yang tapilah timala fihi fil maghrib wal isya. Tidak ada kemungkinan itu terjadi di waktu sholat maghrib dan ada kemungkinan itu terjadi apa enggak? Karena enggak ada matahari. Padahal di riwayat itu Nabi melaksanakan jamak bukan duhur asar aja, tapi juga maghrib isya. Minhum man ta'awwalahu ala ta'khiri ula ila akhir waktiha fasallaha fihi. Sebagian mentakwil bahwasanya Nabi ketika itu sebenarnya bukan menjamak antara dua sholat, tapi Nabi melaksanakan sholat pertama di akhir waktunya dan melaksanakan sholat kedua di awal waktunya, terlihat seperti Nabi itu menjamak. Falamma faraha min hadza qalat tsaniyah fasallaha. Ketika selesai daripada sholat pertama, datang waktu sholat kedua, kemudian melaksanakan sholat kedua, fasorat sholat duhur surut jamak, sehingga sholatnya terlihat seperti sholat jamak. Wa hadza aidun dhaif. Tapi itu juga dianggap, semuanya dianggap berapa saudari? Tiga takwil dianggap dhaif oleh Imam Nawawi. Ada ibn dhaif. Au batil, bahkan dianggap tidak diterima. Ya'nahu mukhalifun li zahir. Karena itu bertentangan dengan keadaan yang nyata. Masa Nabi mau duhur, sholat di akhir waktu, asar di akhir waktu, nanti maghribnya juga gitu. Ya, sholat di akhir, di awal, di akhir waktu, isanya di awal. Kurang masuk kurang bisa diterima katanya Imam Syafi'i. Dia namu mukhalifun. Mukhalafa la tuhtamal. Ya, yang kemungkinannya itu jauh untuk diterima. Wa minhum man qala wa mahmulun alal jama' bi uzril marad. Nabi ketika itu menjama', ada yang bertakwili itu karena Nabi ketika itu sakit. Ini salah satu takwilnya ulama yang juga dijadikan sebagai dasar bahwasanya boleh menjama' karena sebab au nahwihi, atau mungkin karena sebab yang lain, mimma huwa minal a'zar, daripada uzur-uzur. Wa hadza qawlu Ahmad bin Hanbal, dan itu pendapat muktamad dalam mazhabnya Imam Ahmad bin. Boleh apa enggak menjamak antara dua salat bagi yang sakit? Kan kasihan yang sakit itu, kalau setiap salat maghrib waktunya, nanti isya lagi salat lagi. Kalau digabung kan enak, lebih ringkas, apalagi kalau dalam keadaan tertentu, kadang-kadang pakai di infus, kadang-kadang pakaiannya najis orang yang sakit itu. Jadi kalau sholat di setiap waktunya akan lebih susah bagi dia. Lebih mudah kalau sholat dengan jamak. Jadi misalnya duhur jamak takdim dengan asar, nanti maghribnya takhir. Jadi kan sholatnya masih lama. Jadi mudah. Nah ini boleh diamalkan. Tapi bukan berarti difatwakan. Bahkan bukan muktamad dalam Syafi'i. Tapi kalau misalnya ya teman kita, keluarga kita yang seperti itu, daripada memberatkan orang yang sakit yang bisa jadi akhirnya mungkin tidak sholat, merasa berat, tidak usah sholat sekalian, dianggap sakit. Banyak itu, banyak bandar orang yang sakit ninggalkan sholat, banyak. Jadi merasa sudah berat, repot mau sholat, ini diinfus lah, tidak bisa turun dari ranjang, akhirnya dianggap tidak wajib. Padahal wajib apa enggak? Wajib, selama tidak mati wajib sholat, kalau sudah mati baru tidak wajib sholat, kan gitu. Jadi kita katakan itu banyak yang melakukan hal tersebut, bisa jadi itu adalah akhir daripada kehidupannya di dunia sehingga dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan meninggal ke sholat, na'udzubillah dzalik. Nah, daripada terjadi seperti itu, lebih baik kita katakan tidak apa-apa, sudah itu sholat. Itu sholat jamak, jadi enak mudah, tidak sholat lagi sampai lama nanti. Ya tidak apa-apa inti sholat dengan seperti ini, walaupun inti pakaian inti najis. Ada pendapat Imam Malik mengatakan sholat walaupun dengan keadaan baju najis masih sah sholatnya, daripada tidak sholat. Tidak apa-apa inti sholat duduk, tidak apa-apa inti sholat berbaring aja. Tidak bisa wudu, tidak apa-apa tayamum, berat tayamum, tidak apa-apa, hormatan lil wakil. apa yang mudah buat dia. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, ini kata ada pendapat takwil yang ini takwilnya juga takwilnya Imam Ahmad bin Hanbal wa Qadi Husain min ashabina, termasuk Qadi Husain yang mengatakan boleh menjamak sholat karena sebab sah sakit dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Wakhtarahu al-Khattabi, ini pendapat yang Imam Syafi'i juga, ulama Syafi'i, Khattabi, Mutawalli wa Royani min ashabina. Wahuwal Muhtar, wahuwal Muhtar, siapa yang mengatakan wahuwal Muhtar? Manawi mengatakan takwil ini adalah takwil yang dipilih menurut Imam Nawawi. Ini takwil yang kami terima. Ini takwil yang benar. Ini takwil yang dipilih oleh Imam Nawawi yang sebelumnya dikatakan batil-batil, tak masuk akal. Tapi ini yang dikatakan wahwal moh. Nah, oleh karena itu kita katakan tadi termasuk pendapatnya Imam Nawawi mengatakan boleh jamak untuk bagi orang yang sedang sakit. Wahwal muhtar fi ta'wilihi di zahiril hadis, karena zahirnya hadis seperti itu. Yang keempat, inda Imam Malik, inda Imam Malik riwayah anna waqta dhuhr yamtaddu ila ghurubi syams. Dalam mazhab Imam Malik ada riwayat yang mengatakan bahwasanya waktu salat zuhur itu panjang sampai kapan? Sampai terbenamnya mata. Jadi enak kalau riwayat menurut Imam Malik di sini boleh seseorang salat zuhurnya nanti jam 5. Salat zuhur jam 5 sore. Jadi ketika sudah sampai jam 5 sore, duk salat zuhur sekaligus. Jadi artinya boleh dong digabung. Bukan jamak. Jadi waktunya salat zuhur dengan waktunya sholat asar itu sama berarti. Sholat duhur sampai tergelincirnya matahari kan mestinya keluar. Tapi Imam Malik mengatakan enggak, tidak keluar, masih berlaku. Dan berarti di situ mustarok waktu itu. Waktu untuk sholat duhur tetap ada. Juga waktu untuk sholat asar. Ini riwayat ya. Bukan sebenarnya mungkin bukan mu'tamad. Riwayat dalam mazhabnya Imam Malik. Mengatakan waktu sholat duhur itu sampai terbenamnya matahari. Yamtab ila hurufi sama. Wa qala Abu Hanifah yabqa ila an yasirat dhillu mislan. Imam Abu Hanifah mengatakan waktu salat duhur terus berlanjut sampai bayangan itu menjadi dua kali lipatnya. Ya, menjadi dua kali lipatnya. Ini Imam Abu Hanifah. Sumayyad khulul asar dakar huratan. Wa kana Sayyidina al-Kutub Abdullah al-Haddad ya'mur ba'adha banatihi. Ini kita sebutkan tadi, Abu Abdullah al-Haddad pernah menyuruh sebagian daripada putri-putrinya industri hari habinahwi majlis nisa, ketika mereka sibuk dengan majlis nisa ya, biniyati ta'khiri duhur ila waqtil asar, dengan niat mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Yang kelima, min syurut jama' takdim al-bada'ah bil-ula. Nah, kita baru memulai menyebutkan syarat-syarat jamak takdim. Apa itu syarat jamak takdim? Kesimpulannya ada empat kan ya. Apa syarat jamak takdim? Yang pertama adalah ani. Niat untuk melaksanakan jamak. Kapan niatnya? Ini sudah kita bahas sebenarnya. Kapan niat? Ketika takbiratul ihram, salah. Ketika masuk waktunya sholat pertama, salah. Ketika sholat betul. Jadi ketika berada di sholat pertama, ini waktu untuk niat jamak takdim. Ketika di waktu sholat yang pertama, mau itu di waktu takbirnya, mau itu di rokaat pertamanya, rokaat keduanya, atau ketiga, keempatnya, terserah, bahkan walaupun berbarengan dengan salam. Dari awal takbir, tidak niat jamak, dia niat sholat duhur sendiri, sholat asar nanti sendiri di waktunya. Tapi kemudian ketika salam dari sholat duhur, di waktu salam, assalam, terlintas dalam hatinya, anak sekaligus jamak. Habis ini langsung sholat asar. Assalamualaikum, berbarengan dalam hati. Niat itu kan dalam hati. Salam, lisan mengucapkan salam. Tapi hatinya niat jamaah sekaligus mau sholat asar setelah ini. Berbarengan. Assalamualaikum. Salam yang pertama ya. Karena salam kedua tidak dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini yang mu'tamad. Boleh dia jamaah. Tapi kalau sudah setelah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau jamaah. Hukumnya. Kadang-kadang ada yang salah paham itu. Jadi kadang-kadang musafir itu sholat berjamaah mereka, kemudian di saat sholat pertama selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imamnya bangun lagi untuk sholat asar. Makmumnya dikira tidak mau jamaah, tidak bangun. Loh, nanti kok tidak? Ayo sholat asar bareng-bareng. Oh ya sudah, ayo. Hukumnya? Berarti makmumnya tidak niat. Jadi harus niat di waktu sholat. Ini yang muktamad ya. Ada pendapat yang lain yang mengatakan harus di waktu takbiratul. Jadi oleh karena itu lebih baik, lebih hati-hati. Kalau kita niat jamaah takbir, ya lebih baik niatnya di waktu takbiratul. Ada pendapat bahkan yang lebih mudah malah. Yaitu boleh niat walaupun setelah salam. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak niat. Kemudian berubah pikiran, ah asan anak jamaah sekalian. Yang penting jaraknya belumlah lama. Boleh, ada pendapat seperti itu. Bahkan ini pendapat disebutkan dalam kitab Ihya. Dan itu dianggap utama dalam kitab Ihya. Ya Ulumuddin, pendapatnya Imam Ghazali. Nah, tapi itu pendapat yang bukan mu'tamad dalam mazhab imam. Yang mu'tamad, niat adalah di waktu sholat yang pertama. Itu syarat jamaah takdim yang pertama. Syarat jamaah takdim kedua apa? Adalah tertib. Adalah tertib. Yaitu sholat yang pertama terlebih dahulu. Baru kemudian sholat yang kedua. Yang ketiga, jelas itu ya, tertib. Yang ketiga apa? Al-mu'alah, yaitu mu'alah. Jarak antara sholat pertama dengan sholat kedua, jangan ada jarak yang lama. Kembali kepada uruf. Lama atau tidak lama, dikembalikan kepada Ada yang mengatakan bigodi rok'ah aten. Itu syarat ketiga. Syarat keempat apa? Hanya musafir. Nah, ini yang kita baca. Yang keenam, min surut jama' takdim niatul jama' fi sholatil ula. Ini disebutkan di sini tadi yang anda tanya. Niat jama' ketika sholat pertama. Wagil, ini ada pendapat. Wagil takfi ba'da salam minha. Baru disebutkan. Ada pendapat yang mengatakan niat jama' takdim itu boleh walaupun setelah salam dari sholat pertama. Wa qabla taharrum bisaniya. Sebelum takbiratul ihram untuk salat kedua. Wa qawahu fi syarhil muhadzab. Dan pendapat ini dikuatkan dalam kitab syarah muhad. Kitab apa? Syarah muhadzab. Kitabnya namanya apa? Kitab? Saya tidak ada yang tahu. Syarahnya muhadzab. Kitab Imam Muhadzab, kitab imamnya siapa? Imam Imam Nawawi. Sebut aja Nawawi. Kitab Abi Ishaq As-Syirazi, Abi Ishaq As-Syirazi, Sahibul Muhadzab. Abi Ishaq As-Syirazi, setelah dia mengarang kitabnya selesai, dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi Muhammad di situ memanggilnya dengan kata ya Syekh. Ya Syekh. Situ Nabi membaca kitabnya. Tasawwuf, buka halaman demi halaman sampai akhir. Kemudian dia mengatakan ya Syekh, hadhihi syariati. Ini adalah syariatku. Kitab ini berisi syariat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Makanya termasuk kebiasaan salaf di Hadramut dahulu membaca kitab muhadzab dengan tadarus seperti mereka membaca Al-Qur'an. Jadi satu hari jadikan 40 juz muhadzab. Jadikan 40 juz. Jadi berarti setiap 40 hari khatam. 40 hari khatam. Baca seperti tadarus saja. Dibaca aja. Adalah amalus salaf kan. Ini sekarang mungkin tidak seperti dulu lagi. Adalah muhadzab di syarah kitab tersebut. Dengan siapa? Oleh siapa di syarah? Imam? Imam siapa? Mau nyebut salah. Tidak disebut malu. Pada Imam Nawawi. Imam Nawawi betul. Disebut dikarang oleh, disyarah oleh Imam Nawawi yang dinamakan kitabnya dengan kitab Al-Majmu. Kitab apa? Al-Majmu. itu kitab ajib, ya, kitab yang luas pembahasannya, masya Allah. Jadi kalau kepingin pagi baca kitab Majmu'. Kitab Majmu' sayangnya tidak sampai selesai Imam Nawawi meninggal dunia. Jadi sampai bab riba aja. Imam Nawawi sampai bab riba. Kemudian ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi ketika itu belum selesai meneruskan. Kalau selesai kitab itu sudah yughni anil kutub al-ukhra. Sudah cukup, tidak perlu kita membaca kitab yang lain sebenarnya. Kita pembahasan yang luar biasa luas, bahkan juga menyebutkan mazhab yang lain, mazhab 4 semuanya disebutkan oleh Imam Nawawi dengan dalilnya, dengan ta'lilnya, semuanya disebutkan. Jadi kalau inti baca kitab itu tahqiq, jadi faqih jelas itu di tahqiq. Cuma sampai bab riba kemudian diseruskan oleh Imam As-Subki. Ya, tapi tentunya Imam Subki beda dengan Imam Nawawi. Pembahasannya tentunya juga berbeda. Ya, apa yang di tapi ya, masya Allah, walaupun Imam Subki juga jamil, cuma tentunya tidak sama dengan Imam Nawawi. Ini Al-Majmu'. Ya, ini perlu dimiliki juga kitab tersebut. Ada mungkin 20 juz kitab tersebut. Ya, banyak kok. 20 juz besar-besar. Itu Imam Subki. Mungkin kalau Imam Nawawi semuanya yang nulis, yang syarah, bisa berapa juz itu? Bisa 50 juz, bisa 60 juz. Ya, karena berbeda kan ya, pembahasan Imam Nawawi dengan Imam Subki. Nah, ini fil. Maka kalau dikatakan syarah muhadzab, berarti maksudnya adalah majmu' karangan Imam Nawawi. Jangan lupa ya, karena sering disebutkan syarah muhadzab ini sering disebutkan. Wa qawahu fi syarhil muhadzab, dan dikuatkan pendapat ini dalam kitab syarah muhadzab qalahul Baijuri. Wa fihi fushah. Dan itu wa fihi fushah, di situ ada keringanan. Ya, ada keluasan artinya bagi yang mau mengamalkan atau mengikuti pendapat tersebut. Ini yang lupa niat ketika jamak takdim, lupa niatnya ketika sholat pertama, boleh mengikuti pendapat yang ini, yaitu niat walaupun selesai sholat dari yang pertama. Wahukiyan mazhabil muzani anna niyatil jamak laisat bi syartin aslan, bahkan dihikayahkan daripada mazhab al-muzani, muridnya Imam Syafi'i ini, bahwasanya niat jamak bahkan tidak harus. Jadi walaupun tidak niat itu boleh jamak, tetap boleh ya. Indahu tidak harus niat. Yang ketujuh, law nawa al jamak fi salatil ula summa nawa tarkahu summa raja ilaihi wa nawahu fiha kafa. Andai kata seseorang ketika salat yang pertama dia niat jamak, summa nawa tarkahu, kemudian dia niat untuk meninggalkan jamak, tidak jadi. Niat ketika salat duhur, ana niat mau salat asar setelah ini musafir ya, ataupun marid, atau yang punya uzur. Summa nawa tarkahu, kemudian dia batalkan niatnya, hendak mau jamak sudah. Summa roja ilaih, tapi dia kemudian kembali kepada niat yang pertama, mau ya? Boleh. Wa nawahu fiha, kemudian dia niat kembali fiha dalam salat yang pertama, kafa. Dianggap cukup, boleh, sah liwujud mahallini ya, karena masih ada tempat niat, yaitu tempat niat adalah salat pertama. Selama atau seluruh sholat yang pertama itu adalah waktu niat untuk jamak takdim. Selama masih ada waktunya, maka boleh berubah bro. Anak niat, ah tidak usah, niat lagi ah, tidak usah, tas dibuka lagi tidak apa-apa. Ya, boleh berubah-berubah. Yang penting masih di waktu sholat yang pertama. Tapi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamak apa enggak ya? Jamak apa? Ah, tidak usah. Ayah, bahasan jamak aja. Hukumnya tidak boleh. Wahwal ula. Amma lau nawal jama' fil ula. Sedangkan kalau dia niat jama' di waktu sholat pertama, sumatarakahu ba'da salamihnya, kemudian dia setelah sholat pertama selesai, dia tinggalkan niat jama' tersebut. Sumaroja, kemudian dia ingin kembali lagi angkurbin. Walaupun angkurbin, walaupun langsung dia kembali, berubah pikiran lagi. Wanawahu, kemudian dia niat jama' lagi. Walaya juru lahul jama' indah ibn Hajar. Berarti masih ada khilaf tuh. Waya juz indah imam. Jadi Imam Romli masih boleh. Yang penting sholat pertama dia niat. Selesai dari sholat pertama dia berubah pikiran, ah tidak usah jamaah. Kemudian berubah lagi. Wah tapi eman sekaligus saja. Imam Romli mengatakan masih boh. Tapi angkur bin. Yang penting jaraknya janganlah. Ibn Hajar tidak boh. Kita baca qawaid. halaman 113. Apa? Faedah ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faedah as-saminah man kazzaba rasulan faqad kazzaba jami'ar rusul. Li'anna al-anbiya kulluhum ikhwah wa fi da'watin wahidah. Man kazzaba rasulan, barang siapa yang mengingkari satu rasul, berarti dia mengingkari jami'ar rasul, semua roh termasuk salah satu rukun iman. Kita harus percaya dan meyakini akan adanya nabi. Wa antu'mina dalam Quran apa? Dalam Quran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini rukun iman. Percaya kepada Allah, kitab Allah, malaikat Allah, rasul Allah, percaya kepada yaumil akhir, dan percaya kepada qada dan qadar. 6 rukun yang harus kita yakini, kita imani. Yang tidak meyakini salah satunya apalagi semuanya, berarti dia bukan orang mukmin. Alhamdulillah kita semuanya adalah orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga iman yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tetap berada bersama kita sampai ajal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Nikmat besar tuh. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terbesar. Enggak ada kenikmatan yang lebih daripada nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu harus kita selalu mengingat-ingat nikmat tersebut. Kita bukan mendapatkan nikmat iman ini dengan harta kita kan? Bukan kita membeli. Bukan karena juga orang tua. Banyak orang tuanya kafir, tapi anaknya mukmin, muslim. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, tapi masya Allah Ikrimah bin Abi Jahal orang yang soleh, yang ma'ruf dengan zuhud wal wara. Ya. Itu abahnya Abu Jahal. Ya, begitu juga banyak juga yang sebaliknya. Orang tuanya muslim, tapi anaknya kafir kan banyak. Nabi Nuh anaknya kafir, anaknya Nabi lagi. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Jadi kamu tidak bisa memberi hidayat kepada siapapun yang kamu inginkan, tapi hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayat liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ternyata kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai akhir. Na'udzubillahi min dzalik kalau meninggal suul khatimah. Dan itu nikmat besar. Oleh karena itu, termasuk yang kita rasakan, yang kita dapatkan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, yang selalu harus ingat nikmat iman dan Islam. Karena akhir zaman banyak yang nantinya mati dalam keadaan suul khatimah. Badiru bil amal fitanan kaqatil laili al mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah, jangan ditunda-tunda untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan amalan-amalan. Ada niat melaksanakan kebaikan, cepat segera untuk melaksanakannya, jangan ditunda-tunda. Ada niat mau sedekah, sedekah. Ada niat berbuat baik, berbuat baik. Ada niat mau sholat, sholat. Ah nanti ah, ah besok. Jangan pikir panjang. Kalau mau maksiat, baru pikir-pikir dulu. Ada niat terlintas mau maksiat, mikir dulu. Ya, apa enaknya sekarang, apa enggak ya? Ah besok aja ah, ditunda dulu aja. nanti besok, enaknya besok lusa aja, terus gitu. Sampai tidak jadi melakukan. Jadi pikir, jangan langsung ada niat dalam hati terlintas maksiat ini. Wah, langsung. Wah, keburu ah, nanti jangan-jangan hilang nanti niat ini. Eman. Na'udzubillahi min. Nah, kalau kebaikan, laksanakan. Nah, ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah suatu waktu dalam keadaan salat asar waktu itu. Selesai salat asar, salam langsung berdiri dan berjalan dengan cepat seperti orang yang kesusu, seperti orang yang bingung, ya, menuju rumahnya. Kemudian tidak lama kembali lagi ke masjid sehingga membuat sahabat-sahabat ketika itu terheran-heran. Karena tidak seperti biasanya Rasul seperti itu. Kesusu, habis salam langsung biasanya zikir. Maka di situ Rasul mengerti apa yang ada di hati sahabat-sahabatnya. Maka Rasul mengatakan, aku tahu apa yang ada di hati kalian. Kamu terheran-heran kenapa aku bergegas-gegas untuk kembali ke rumah. Ketahuilah bahasanya ketika itu aku ingat bahasanya aku lupa untuk menyuruh pembantu untuk membagi sedekah yang sudah aku niatkan. Jadi lupa ketika salam langsung pergi. Sebelum niat tersebut hilang dari hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ta'lim, Nabi tidak mungkin hilang niatnya. Tapi ini untuk mengajarkan kepada umatnya, seperti inilah kalian. Inilah aku dan contohlah aku. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul diciptakan, diutus untuk dicontoh, dilihat apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, semuanya untuk dijadikan sebagai contoh. Ya, oleh karena itu masuk nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal fitanan. Mumpung kita masih ada waktu. Untung kita masih punya kesempatan untuk beramal. Coba kita lihat yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau tidak salah liburan ini ada 5 orang yang sudah meninggal dunia. Dari santri dan santriwati Darul Wahdawa. Jadi liburan aja 5 orang. Jadi cuma waktu yang singkat, waktu yang sebentar sudah 5 orang. Dan kita tidak tahu kapan menyusulnya. Dan bukan berarti kita aman. Wah, yang mereka yang sudah meninggal ini 5 orang ini ya perasaannya juga seperti itu. Mereka tidak menyangka akan meninggal secepat itu. Ya, dan sepanjang-panjangnya umur seseorang ya tetap terasa cepat dan terasa seperti sesaat menjalani hidup ini. Ya, jadi kalau kita masih sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan foya-foya, hidup dengan apa yang membuat kita senang, tanpa kita mau berpikir bahwasanya kita tidak lama akan pindah ke alam yang lain. Dan disitulah muskilahnya, kita tidak tahu. Ketika kita pindah ke alam yang lain, ketika itu kita ini merasakan apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bagaimana keadaan gitu, perasaan kita atau apa yang bersama kita di saat itu, kita tidak tahu. Di saat datang juga malaikat Israel, dalam keadaan seperti apa datangnya, mencabutnya bagaimana, di mana kita dicabut nyawanya, dikubur di mana, dan dalam keadaan kita sudah siap dengan amal-amal kebaikan atau tidak, sudah tobat atau tidak, umpung masih ada kesempatan. Kalau orang yang sudah mendahului kita, pasti dengan yakin, ya, mereka berhayal, mereka berangan-angan untuk kembali dihidupkan lagi, dikembalikan ke alam dunia, ya, walaupun hanya sekedar untuk melaksanakan 2 rakaat, bahkan walaupun hanya sekedar untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar, sekedar itu, angan-angan itu. Haula ya tamannun, mereka berangan-angan, bercita-cita kembali lagi hanya untuk bisa melaksanakan itu. Kita punya kesempatan banyak, punya waktu yang banyak masih, insyaallah, untuk bisa mendapatkan pahala yang mereka inginkan, yang mereka angan-angankan. Nah, kesempatan itu jangan dibiar. Sebelum nanti Rabbir ji'uni la'ali amadu salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ya Allah, ketika seorang meninggal dunia akan mengatakan kepada Tuhannya, ya wahai Tuhanku, kembalikan aku ke alam dunia. La'ali amadu salihan fima taraktu, aku akan memperbaiki apa yang sudah aku lewatkan daripada kehidupanku. Aku akan beramal soleh, aku akan bersolat, aku akan mengaji, aku banyak sholat, aku akan belajar, dan seterusnya. Nah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya lah bagi. Percuma sudah. Kalau sudah meninggal dunia, kemudian kita ada kesempatan kembali lagi sama Allah, diberi kesempatan, masih enak. Kita akan di situ baru akan mengetahui hakikat kehidupan dunia itu hanya untuk ibadah, hanya untuk mencari pahala sebajak-bajaknya, hanya untuk mencari bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang di akhirat. Tapi muskilnya orang tertipu. Muskilnya orang seakan-akan mereka itu hidup selama-lamanya. Seakan-akan kalau mereka menyebutkan kematian, itu kalau mati gimana nanti? Wah, jangan bilang gitu. Wah, seakan-akan tidak mau mati. Ya, memang tidak mau mati. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min zikri hazimillah. Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Untuk apa? Manfaat apalagi zaman sekarang ini. Kalau tidak diingatkan dengan seperti itu, orang malas untuk beribadah. Dan yang ada nanti penyesalan. Oleh karena itu termasuk amal yang paling baik yang kita lakukan sekarang ini di pondok pesantren, itulah amal yang paling baik. Kalian belajar, datang ke musala, hadir majelis, kalian bawa kitab, kalian buka buku, kalian menghafal, masya Allah. Sehari-hari yang ada di pondok itu semuanya amalan yang kita harapkan nantinya membuat kita senang dan bahagia di akhirat. Ya, dan untung sebuah nikmat besar kalian di pondok pesantren ini. Di rumah kalian belum tentu belajar kan? Bahkan belum tentu buka kitab. Ya kan? Bahkan sholat jamaahnya pun belum tentu sholat kadang-kadang bisa jadi subuhnya juga lewat. Ya, bisa jadi sholatnya pun tidak zikir, tidak ada wirid. Di sini alhamdulillah sholat tiap 5 waktu, sholat berjamaah lagi, sholat dengan baca zikir setelahnya, zikirnya sudah teratur, belajar berapa kali kita belajar dalam satu hari, ya, berapa kali juga kita menghafal dan seterusnya. Itu semuanya ya, yang membuat bekal kita nantinya banyak di akhirat, membuat kita senang nantinya di akhirat. Alhamdulillah, belum tentu orang lain mendapatkan taufik dan hidayah ini. Nikmat ini belum tidak diberikan kepada semua orang oleh Allah. Banyak di mereka hatinya benci dengan yang namanya pompes, yang namanya mondok itu banyak mereka mengharap ya sekolah umum, kuliah, karena dengan itu masa depannya dianggap cerah, dianggap masa depannya bahagia. Nanti kalau sudah ya punya gelar, cari uangnya mudah. Padahal banyak yang punya gelar yang nyari uangnya juga sulit. Banyak juga punya gelar yang nyari kerjaan juga padahal mereka sudah mengeluarkan waktu yang banyak, padahal mereka sudah mengeluarkan biaya yang banyak. Hanya dunia juga tidak dapat, akhirat pun juga tidak dapat. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu termasuk nikmat diberikan taufik hidayat kita berada semuanya di tempat yang mulia ini. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, Allah SWT sampaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh, bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, menyebarkan agama Rasul, menyenangkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, orang-orang yang bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai keluarga Rasul, mencintai sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Maka termasuk ya, iman yang kita yakini dan iman yang kita harus percayai adalah mempercayai semuanya Rasul. Yang wajib kita hafal namanya adalah 25 Rasul yang tersebut di dalam Al-Quran. Itu wajib kita hafal, kita tahu namanya. Selain itu kita tidak harus Rasul lebih daripada 25. Rasul ya, jumlahnya banyak tapi minimal 25 harus kita tahu. Tapi yang penting kita mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia-manusia seperti kita. Mereka rasul adalah manusia biasa, manusia sama seperti kita. Nabi Muhammad adalah basarun lakal seperti kita. Ya, merasakan lapar, merasakan kenyang, merasakan haus, merasakan senang, merasakan sedih, ya, merasakan capek, merasakan ngantuk, sama seperti kita. Ya, tuh, walaupun lakal basar tapi Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa. Nabi-nabi yang lain pun juga sama seperti kita, manusia biasa, tapi mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia yang menjadi pilihan Allah karena kita tahu nabi-nabi Allah adalah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kita iman adalah kepada rasul, bukan rasul satu Nabi Muhammad, enggak. Kita harus warusulihi jamaah kan? Ke semua rasul. Kita percaya dengan Nabi Muhammad tapi tidak cukup dengan Nabi Muhammad, kita yakin, kita percaya, kita iman, tapi juga dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, ya, yang dianggap nabinya orang Kristen, nabinya orang Yahudi, tapi kita percaya kalau memang benar-benar Nabi Isa itu nabi, Nabi Musa, nabi yang lain pun juga nabi. Bukan hanya kita meyakini Nabi Muhammad, tapi kita selain Nabi Muhammad bukan nabi, bukan rasul, enggak. Kita percaya semuanya. Kalau kita hanya percaya kepada Nabi Muhammad sebagai rasul aja, yang lainnya bukan rasul, berarti iman kita belum sempurna. Berarti kita tidak dianggap beriman dengan iman yang sesungguhnya. Berarti bukan mukmin. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang mengingkari satu rasul, siapapun itu rasulnya, walaupun bukan Nabi Muhammad, faqad kadzdzaba jami'ar rasul. Berarti dia mengingkari, dianggap mengingkari adanya semua rasul. Li'annal anbiya'a kullahum ikhwatun. Karena semua nabi-nabi itu adalah saudara fi da'wah wahidah, dan dalam dakwah yang sama, dalam syariat yang sama, dalam arti membawa ajaran untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Tuhan yang patut disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya membawa ajaran yang sama, tidak ada ajaran yang lain. Waliza la yanfa' imanul yahud bi Musa bi kufrihim bi Isa wa bi nabina. Orang Yahudi percaya dengan Nabi Musa kan, tapi imannya dan percayanya mereka kepada Nabi Musa tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak percaya juga kepada Nabi Isa. Dan sebaliknya orang Kristen. Orang Kristen percaya kepada Nabi Isa. Tapi orang Kristen tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dan juga tidak percaya kepada Nabi Musa. Ya, karena itu mereka dianggap kafir. Karena itu mereka bukan orang Muslim. Andai kata mereka orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya juga kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi. Bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Mereka sama seperti kita. Mereka orang yang Muslim. Mereka adalah orang yang benar, dalam jalan yang benar. Tapi sayangnya hanya percaya kepada Nabi mereka, tidak percaya kepada Nabi yang lain. Bahkan orang Yahudi dahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka kalau perang, mereka menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Billadzi ursila fi akhir zaman. Mereka bertawasul kepada Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Ya, layan surunallah. Semoga Allah SWT membantu dan menolong kita sehingga kita mendapatkan kemenangan. Dan mereka setiap mereka tawasul kepada Nabi Muhammad, mereka dapatkan kemenangan. Tapi sayangnya, ketika Nabi Muhammad betul-betul diutus, dan ternyata Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel, mereka tidak percaya. Padahal mereka meyakini itu adalah Nabi yang sungguhnya. Itu tidak ada taufik, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala yanfa imanun nasara bi Isa li kufrihim bi Musa wa bi nabiyina alaihi salam. Oh, mahadza ma'ana. Yang kesembilan, yajibu ala kulli mukallaf an yataqida annal malaikata alaihi salam khalaqahumullah min ghairi wasitati abin wala Ini berkaitan juga dengan iman, termasuk yang wajib kita imani, wa bi malaikatihi wa malaikatihi. Kita wajib beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Bahasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat tertentu, makhluk tertentu yang dinamakan dengan makhluk malaikat. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak diciptakan dengan proses ayah dan ibu, tidak. Mereka diciptakan dengan cahaya, dari cahaya. Dan mereka bukan seperti manusia butuh kepada makan dan minum. Manusia butuh makan, butuh minum, tapi mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum. Dan mereka tidak diberikan oleh Allah syahwat seperti manusia. Manusia butuh diberikan syahwat. Ya, syahwat kepada harta, syahwat kepada perempuan. Tapi mereka, malaikat Allah tidak diberikan. Dan mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini. Makhluk Allah yang tidak bermaksiat kepada Allah. Melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan akal, tapi tidak diberikan syahwat. Sebaliknya binatang. Binatang diberikan syahwat, tapi tidak diberikan akal oleh Allah SWT. Manusia diberikan dua-duanya. Akal diberikan, juga syahwat diberikan. Oleh karena itu manusia, kalau misalnya dengan akalnya bisa mengontrol syahwatnya, beribadah kepada Allah dan menjauhi semua larangannya, maka dia bisa menjadi lebih afdal daripada malaikat. Makanya termasuk nabi-nabi, mereka lebih afdal daripada malaikat. Dan nabi-nabi pilihan, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, nabi pilihan lebih afdal daripada malaikat pilihan Allah. malaikat Jibril, malaikat Mikail, pilihan malaikat-malaikat pilihan. Ya, kenapa? Karena nabi-nabi itu mereka semuanya diberikan syahwat, sebagaimana juga diberikan akal. Malaikat Allah Subhanahu wa taala diberikan akal tapi tidak diberikan syahwat. Lebih berat mana menjalaninya? Tentunya yang diberikan syahwat lebih berat menjalaninya. Tanpa kalau malaikat tidak ada syahwat untuk maksiat, tidak ada syahwat untuk makan minum, tidak ada syahwat untuk tidur. Nabi diberikan syahwat tapi bisa mengontrol syahwatnya. Dan bahkan dengan itu, ya, nabi-nabi ini menjadikan sebab bumi itu lebih afdal daripada langit. Bahkan dikatakan seperti itu. Bumi afdal minal ard. Padahal bumi tempat maksiat. Karena apa? Karena adanya nabi-nabi. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita yakini daripada malaikat. Jadi malaikat dilahirkan, diciptakan tanpa wasita'ab, tanpa perantara ayah dan ibu. Walaisu rijalan wala nisa'an. Dan kita yakini malaikat-malaikat Allah bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Jadi apa ya? Berarti apa? Bukan juga banci, ya. Enggak perempuan, enggak laki. Oh, berarti tidak juga banci. Ya, wala khunasa ini. Famani taqad zukuratahum, barang siapa yang meyakini malaikat itu adalah laki-laki, kana mubtadi'an, berarti dia sahibul bid'ah. Fasikon, berarti dia dianggap orang fasik. Wa fi kufrihi qawlan, apakah dianggap kafir? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak sampai kafir. Famani taqad unusatahum, dan barang siapa yang meyakini malaikat itu adalah perempuan, karena kafiran bil ijma, tidak ada khilaf di antara ulama. Meyakini malaikat itu adalah makhluk Allah yang perempuan, berarti dianggap kafir bil ijma. Li'anna dzukura asraf minal unusa, karena laki-laki dianggap lebih mulia daripada perempuan. Wa qad bayyana Allah Subhanahu wa taala kufra man taqat unusatal malaika, dan Allah sendiri yang menjelaskan bahwasanya yang meyakini malaikat itu perempuan dihukumi kafir, biqaulihi ta'ala wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka orang-orang yang dianggap kafir, mereka menjadikan malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah inasa, perempuan. Ai taqadahum kafiruna inasa. Wa aula bil kufur, dan lebih kafir lagi man taqad khunusatahum, kalau meyakini malaikat itu bukan perempuan bukan laki, berarti dianggap itu lebih lima ridi tangkis, karena lebih menurunkan derajat malaikat. Yang ke-10. Qila lil Hasan al-Basri. Dikatakan kepada Imam Hasan Basri, inna nifaq walhamdulillah laisa fi waktina. Alhamdulillah di waktu kita, di zaman kita ini sudah tidak ada lagi nifaq. Tidak ada lagi orang yang munafik di zamannya Imam Hasan. Imam Hasan Basri zaman kapan itu? Zaman tabi'in. Imam Hasan Basri termasuk tabi'in. Ada yang mengatakan afdalut tabi'in adalah yang Imam Hasan Basri. Ada yang mengatakan afdalut tabi'in Imam Ali Zainal Abidin bin Zainal Husain. Ada yang mengatakan afdalut tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib. Tapi yang mu'tamad afdalut tabi'in adalah Uwais Al-Qarani bin Nassil Hadis. Karena Rasul sendiri mengatakan afdalut tabi'in Uwais Al-Qarani. Ya. Jadi, di zaman beliau, di zaman tabi'in, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka orang-orang yang mendapatkan zaman sahabat, tidak mendapatkan zaman nabi. Mereka di saat itu bertanya kepada Imam Hasan Basri, atau berkata kepada Imam Hasan Basri, ya Imam Hasan Basri, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada munafik lagi. Zaman kita ini tidak ada munafik. Bal fi waqti sahabat, zaman munafik itu zamannya sahabat, waktu ada nabi, wa qad inqadha, dan sudah selesai. Faqala, kemudian Imam Hasan Basri mengatakan, lo anna lil munafikina azyalan, ketahuilah wahai fulan, kalau misalnya orang munafik di zaman kita ini diberi buntut, ayo Allah, ditakdirkan mereka itu berbuntut semuanya, lama wajatta makanan tajri sufi, kamu tidak akan mendapatkan tempat untuk bisa digunakan sebagai tempat dudukmu. Kenapa? Ya'ani likasratihim, yaitu karena banyaknya orang munafik di zamannya. Di zaman Imam Hasan Basri munafik banyak. Dalam arti nifaknya yang sini yang dimaksud adalah nifakul amal, bukan nifat i'tiqad. Ya, perlawilah yang dimaksud Imam Hasan Basri adalah nifakul amal. Ya, yang salah satu dikatakan alamutul munafik salasa, idha wa'ada, idha haddasa kadaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Nah, ini sifat munafik yang artinya nifak fil amal. Nifak dalam amal, bukan nifak fil aqidah. Ya, jadi zaman Rasul munafik banyak, sekarang tidak ada, tapi sekarang banyak yang munafiknya munafik fil aman. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum ya Ustaz, saya punya saudara yang kakeknya meninggal dan meninggalkan sebidang tanah tanpa ada wasiat yang jelas. Setahu neneknya, tanah itu dibeli paksa oleh PKI. Dibeli paksa oleh PKI pada zaman penjajahan, tapi hanya dibayar beberapa saja. Kemudian PKI itu kabur ke luar negeri dan tidak diketahui sampai sekarang. Dan sampai sekarang surat tanah itu ada pada neneknya. Pertanyaannya, bagaimana jika pemerintah membeli tanah itu untuk membuat jalan tol, kemudian pemerintah membayarnya dengan alasan uang hadiah untuk mendapatkan surat tanah itu, apakah hukumnya? Ya, kalau memang tadi dikatakan bahwasanya ya jelas tidak ada wasiat, berarti itu sebenarnya hak daripada kakeknya yang meninggal dunia. Ya, tidak diberikan kepada siapa-siapa. Kemudian setahu neneknya, dan kalau betul neneknya ya betul dan jujur, tanah itu dibeli paksa oleh PKI, berarti dibeli paksa, hukum jual belinya dianggap tidak sah. Berarti itu tetap hak daripada kakeknya yang meninggal dunia dan kemudian diwarisi oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya. Sampai sekarang zaman ini cucu-cucunya menjualnya kepada pemerintah. Ya, berarti kita hukumi sah jual belinya dan menjadi halal apa yang dia dapatkan daripada pemerintah. Pertanyaan yang selanjutnya, assalamualaikum ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seorang perempuan yang sakit lumpuh dan suaminya telah meninggal dan anaknya gila? Musibah ini. Kita nikmat ini. Sakit lumpuh, tidak bisa jalan, suaminya meninggal dunia, anaknya gila. Semua sebab penyakit keturunan. Berarti orang tuanya juga gitu. Lalu dia bertanya kepada saya, bagaimana jika saya ingin sholat, sedangkan saya buang airnya di tempat dalam keadaan najis. Yang dah lumpuh, tidak bisa jalan. Buang air di tempat. Dan tidak ada yang bisa membantu saya, karena anak saya juga gila ya. Masya Allah. Ujian dari Allah SWT. Makanya kalian ujiannya masih ringan. Ya, apalagi bukan ujian, nikmat. Ya, tidak diberikan lumpuh, tidak diberikan buta, tidak diberikan sakit, tidak orang tua kalian gila, tidak anak kalian gila, tidak meninggal, orang tua masih ada, alhamdulillah semuanya. Itu nikmat disyukuri dan digunakan sebaik-baiknya. Jadi yang ditanyakan di sini tadi apa? Ingin sholat gimana? Ya, sholatnya sebagaimana kita sebutkan. Orang yang sakit tidak dipaksa untuk melaksanakan semua syarat yang disyaratkan dalam kitab-kitab fikih. Sebisanya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jadi jika aku perintahkan kepada kalian dengan perintah sesuatu, lakukan sesuatu tersebut sebisanya. Ya, tidak bisa berdiri, kita tahu duduk-duduk, tidak bisa juga berbaring-berbaring, tidak bisa bahkan dengan isyarat kepala, dan seterusnya. Ya, urusan najis tadi kan kita katakan juga bahwasanya jika susah untuk membersihkan dan mensucikan najis setiap waktu sholat, susah misalnya, ya sudah kita katakan, anjurkan untuk mengikuti mazhabnya Imam Malik. Ya, yang mengatakan dalam mazhab Imam Malik dalam riwayat tidak wajib untuk membersihkan atau mensucikan badan dan pakaian dari sesuatu yang najis. Boleh walaupun dalam keadaan badan najis, walaupun dalam keadaan pakaian najis, tetap sah sholatnya. Yang penting tahara kalau bisa ya. Tetap wudu. Kalau tidak bisa juga wudu, ya tayamum. Tidak bisa tayamum, ya mau apa lagi? Hurmatan lil. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah, bisa diambil juga pendapatnya ini, mengatakan bahwasanya seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban jika dia mampu. Jika dia mampu dengan sendirinya, bukan dibantu orang lain. Kalau mazhab Syafi'i kan tidak. Dia tidak bisa wudu. Kecuali kalau ada yang bantunya dia untuk wudu, baru dia bisa wudu. Wajib apa tidak? Wajib dia minta bantuan. Dan tidak bisa buka ganti pakaian yang najis, mengganti dengan yang suci. Tidak bisa, kecuali kalau minta bantuan, nyuruh orang lain. Wajib dia menyuruh. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Abu Hanifah enggak. Kalau dia enggak bisa sholat berdiri, ya, kecuali dibantu, enggak wajib berdiri. Kalau enggak wajib meminta bantuan. Enggak bisa wudu kecuali dibantu, enggak wajib minta bantuan untuk dia dibantu untuk wudunya dia. Ya, dan seterusnya. Ya, bahkan kalau ya, Imam Abu Hanifah enak, lebih ringan pendapatnya daripada kalau mengikuti mazhab yang Imam Malik misalnya. Karena Imam Malik itu pun riwayat ya. Imam Malik sholatnya sah. Walaupun dengan adanya najis, itu salah satu daripada tiga pendapat dalam mazhab Imam Malik. Ada tiga pendapat. Ada yang pendapat pertama mengatakan sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Harus suci. Najis tidak sah. Walaupun lupa. Mazhab Syafi'i kan begitu. Ya Allah lupa anak tadi. Najis sarung anak, ruku anak, pakaian anak, badan anak. Sah tidak? Tapi lupa. Walaupun lupa tidak sah. Mazhab Syafi'i. Nah, pendapat Imam Malik yang pertama sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik yang kedua, boleh dan sah walaupun dalam keadaan najis badannya ataupun pakaiannya. Pendapat ketiga tengah-tengah. Kalau dia sengaja melaksanakan sholat dengan najis, maka tidak sah. Tapi kalau lupa, maka hukumnya sah. Tengah-tengah. Jadi salah satu daripada pendapat dalam mazhab Imam Malik mengatakan boleh dan sah sholat dengan adanya najis. Nah, ini dalam keadaan tertentu boleh diikuti. Boleh diambil. Ya, khususnya jika dalam keadaan sakit seperti itu daripada meninggalkan sholatnya. Ya Rabbana tarafna bi anna naftarafna wa anna